mulya. Ida dafantumuni ing dalem nalikane ngubur sapa sira kabeh ing ingsun. Ida dafantumuni ing dalem nalikane ngubur sapa sira kabeh ing ingsun. Moga pantrile. Ing dalem nalikane ngubur sapa sira kabeh ing ingsun. Fagimu mongko menengo sapa sira kabeh, berdiri sapa sira kabeh. Haula kubri ing dalem kiwa tengene kuburan ingsun, di sisi kuburanku. Qadramatun haru kelawan kadari oleh dan sembelih. Qadramatun haru kelawan kadari oleh disembelih opo jazurun unta. Opo jazurun opo unta. Wayukosamu lan dibagi. Wayukosamu lan dibagi. Opo lahmuha. Opo dagingi jazur. Wayukosamu lan dibagi. Opo lahmuha. Opo dagingi jazur. Wala wayukosamu lan dibagi. Opo lahmuha. Opo dagingi jazur. Hatta astagisabi. Hatta astanisa sehingga seneng sapa ingsun. Hatta astanisa sehingga seneng bahagia sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Kala hatta astanisa sehingga seneng sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Saya minta kalian berdiri di sebelah kuburan saya, di pinggir-pinggir kuburan saya. Ai majone yo. Sing lurus. Jangan lama-lama sudah, pokok kadarnya onta disembelih, dagingnya dibagikan, sudah selesai, sudah kalian pulang. Kenapa saya suruh kalian berdiri di sana supaya saya itu bahagia, senang dengan kalian? Mereka ini bisa merasakan kehadiran seseorang yang ada di sisinya mayit itu. Bisa tahu kalau di sisinya ada orang. Wa alamalan weruh sapa ingsun. Wala malan waruh sapa ingsun. Madza uroji ubihi rusula rabbi. Madza ing opo uroji u jawabi sapa ingsun bihi kelawan madza. Jawabi sapa ingsun bihi kelawan madza rusula rabbi. Kok apa depan tadi penano ni sapa sing iso benanui. Rusula Rabbi ing piro-piro utusan ingsun. Yaiku sapa? Malaikat Mungkar Karun Nakir. Mana nih berarti pada saat berada di sisi kuburan, dianjurkan untuk mendoakan mayit. Khususnya agar supaya mayit bisa dinapakan. Bisa menjawab pertanyaan Mungkar Karun Nakir. Hadis ini digunakan dalil oleh para ulama untuk menganjurkan ziarah kubur, juga untuk yang namanya talqin, ya. Talqin, maka diajari mayit karena mayit bisa mendengar ucapan kita. Nanti misalnya kan talqin, tahu talqin apa? Kalau orang mati setelah dikuburkan ditalqin. Talqin diajarkan. Kok kalau engkau ditanya begini, jawab begini, itu namanya talqin. Dan itu sama secara agar mayit bisa apa istilahnya? Menjawab terhadap pertanyaan Mungkar dan Nakir. Waqad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa iki jenenge hadis bitulihi kelawan dawane hadis. Waqad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa hadis bitulihi kelawan dawane hadis. Kalang ndika sinan Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ndika ngeten wa yustahabbu lati sunahno. Wa yustahabu lan disunahno opo ayu kro'ah. Opo yento den woco. Gak kena. Hah? Opo? Moyo ora kena. Lepo dul. Opo ayu kro'ah. Opo yento. apa ayukro apa yang to diwaca indahu ing dalam sandingi mayit sandingi kuburan apa syai'un sesuatu minal Qur'ani kang saking Qur'an wa in khatamu lan lamun ngatamno sapa wong akeh Al-Qur'ana ing Qur'an dihatamno nang sandingi kuburan wa in khatamu lan lamun ngatamno sapa wong akeh Al-Qur'ana ing Qur'an indahu ing dalam sandingi kuburan kana mongko ana apa ngatamno kana mongko ana apa ngatamno iku hasanan iku bagus kana mongko ana apa ngatamno iku hasanan bagus. Ala kana mongko ana apa ngatamno iku hasanan bagus. Babus sadaqati anil mayyit wa du'a ilahu. Babus sadaqati utawi kiku bab tentang sedekah anil mayyiti saking mayit, sedekah untuk mayit manane. Wa du'a ilan dungakno lahu marang mayit. Nek sedekah niku pakai an wonten nggih, nek doa pakai la wonten benten-benten nanti. Nek sholat pakai alaihi lho. Ya paham. Ya niku. Benten-benten nanti mutaadine niku menggunakan huruf apa itu kudu diingat-ingat. Babu sedekati anil mayit wa doa ilah. Ini bab nerangkan dianjurkannya menyedekahi mayit. Artinya bukan saman sedekah nang mayit kuburan yo Pak mati iki PT oh, ayam kampung misalnya singkong bisa ora usah kena sing urip wae. Manune sedekah anil mayit. Sedekah itu diberikan kepada orang yang masih hidup pahalanya untuk mayit, diniati untuk mayit. Bukan berarti saman sedekah untuk mayit yang di kuburan. Mereka enggak butuh makan, Zak. Ya, Zak. Karena sedang tidur, Zak. Di kuburan tidur, Zak. Kaulah ketika sunnatullah ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ufir lana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman walladzina utewang akeh ja'u kang teko sopo alladzina walladzina utewang akeh ja'u kang teko sopo alladzina min ba'dihim ing dalem sa'usih min ba'dihim ing dalem sa'usih kala min ba'dihim ing dalem sa'usih ing dalem sa'usih walladzina ja'u min ba'dihim ing dalem sa'usih sa'usih alladzina sing ajeng alladzina sing ajeng yaitu orang-orang apa namanya ansor ya yaquluna iku ngucap sapa alladzina ngucap ini rabbana ighfir lana rabbana duh pangeran kita wahai Tuhan kami ighfir ngapura sinten panjenengan ighfir ngapura sinten panjenengan lana marang kita iyo alimutin mu ngaji suara ya Rifki barang kala wal ikhwanina lan marang piro-piro saudara kita wal ikhwanina lan marang piro-piro saudara kita alladzina rupane wong akeh sabakuna kang disi'i sopo alladzina ing kita bil imani kelawan iman ini telok nih ma'alu syahid nih dawuh rabbana ufir lana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman ya Allah Tuhan kami ampuni kami dan orang saudara-saudara kami yaitu orang-orang yang mendahului kami dalam beriman berarti orang-orang yang terdahulu didoakan semua. Ini enggak cuma khusus orang yang hidup, tapi juga mencakup orang yang mati. Yang penting orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman itu mencakup mayit dan juga nopo hayyin. Orang yang hidup dan orang yang telah mati. Berarti ini hadis ayat bisa kita gunakan dalil untuk dianjurkannya mendoakan kepada orang yang telah mati dan doa kepada orang yang mati itu sampai kepada mayit dan itu sepakat ulama doa kepada orang mati itu sampai kepada mayit dan tidak ada dibatasi waktu oleh para ulama Kanjeng Nabi juga enggak batasi waktu doanya sampai kapan doakan mayit itu loh enggak dibatasi waktu nyodakoi mayit juga dibatasi waktu. Karena itulah terus wong-wong Jawa, ulama-ulama, kiai-kiai Jawa, wis lah, ben penak, ben gampang. Biar orang itu mudah ingat, biar orang itu mudah untuk menengeri, apa nengeri? Hah? Menandai kapan, ben eling, ini waktu mendoakan, dijadikanlah hitung dino, petang puluh dino, satus dino, sewu dino, hol, mari ngono. Mereka ini kok negatif, no. Kadang wong itu gak gelem sodakoh karo mayit, gak gelem nyodakoi untuk mayit, tidak mau mereka itu nopo jenenge mendoakan mayit. Lali kok wong sampe ndonga awake dhewe yo jarang kok kate ndonga wong liya, iya kan? Itu loh, makanya itu merupakan inisiatif kreatifnya orang kiai-kiai Jawa. Ya dah, ulama-ulama kita itu kreatif mereka. Wong-wong ben gelem ndongakno mayit, ya ben gelem zikir, biar mau menyedekahi mayit, biar mau amal jariah, ben mau sodako, ya dibuatlah 7 hari, dibuatlah yang namanya 40 hari. Ini inisiatif kreatif loh ya, luar biasa itu. Ya, mansana sunatan sanatan. Nek wong sing gak gelem tetep wae iki mansana sunatan sayiatan jarene. Tahlilan diarani mansana sunatan sayiatan. Mergane zamane Kanjeng Nabi gak ono. Ini pemikiran sempit, ngaten to nggih. Pemikiran jumut. Jumut itu apa namanya? Tidak mau berkembang. Ya. Letterlek sangat apa namanya? Berpegang pada teks. Istilahnya dia tekstual. Tok fakot ngoten iki stima iki yo ngene yo kudu ngene lho. Wah nek gak paham deh. Terlalu jumut di dalam memahami hadis. Dalam memahami teks Quran terlalu istilahnya itu kaku. Mboten saged fleksibel dia. Kala makin kok kapan-kapan lah iso fleksibel deh. Yo biasa pertama nih. Ya kaku pertama biasa. Kala nah itu wong Jawa ngoten niku lho. Jadi cuci salah-salah no bid'ah jadi ni tahlilan petung dino nopo pak bapak ibu Kanjeng Nabi pernah melaksanakan boten berarti nopo jeneng ibu bid'ah ya bener bu 100% jenengan bener siapa sih siapa yang gak ngerti elah geng-geng mawon kalau setiap bid'ah itu bapak ibu berarti sesat ngono kabeh ngomong kalau sesat berarti di dalam neraka apa enggak bapak ibu nggih lho nah berarti jenengan perlu tahlilan nopo boten boten lho ngoten ana iya kan nah. Kala itu katanya tradisi bapak ibu ah sapan kalau ada tradisi buruk atau baik dihilangkan apa diteruskan dihilangkan. Nah, kalau buruk lu ngono, berarti tahlilan tradisi baik apa buruk? Buruk, dihilangkan apa diteruskan? Hilangkan dong ngoten niku. Logikanya matuk, tapi keliru sudah mulai awal. Ngoten paham. Qala wa an Aisyata. Lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Ana rajulan, setuhune wong lanang. Iku qala, ngucap sapa rajul? Lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wassalam. Mereka menyalahkannya itu karena ada batasan itu. Petung dino, petang puluh dino itu gak ada dalil. Memang gak ada dalil, mbah. Ngomongnya wae, mbah tua. Iki memang gak ada dalil. Petung dino, petang puluh dino gak ada, mbah. Cuma ini ben gampang, no ben wong iling. Ya podo karo sampean saiki ngene wae lah. Ben sholat aku tak ndungakno wong tuaku. Podo ro apa ora ke, mbah? Apa ono nek mari salat ono hadis khusus kongkon ndungakno wong tuwa umpama. Ya ta. Utawa sampean mari ono ngekeki kesimpulan setiap seminggu sekali saya harus mendoakan orang tua saya misalnya. Sampean tetepno tanggal tertentu itu ada kan demikian itu? Ndak ono. Lah ya padha, Mbah, padha wae kaya ngene iki wis ngono. Ngoten niku lho. Ah, paham lho mboten niku. Wis lah. Kala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan wis moga wis pokoke iki bid'ah lho ora ngono mesti ngomongi. Gak iso menerima yang demikian gak iso. Wis kan kene kadung merasa paling bener sombong mari ngono wis. Kala yang diko sinten rajulin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi seduhne ibu ingsun. Inna ummi seduhne ibu ingsun. Ni Ramadan nih. Kang ngaji Ramadan. Nah, minggu lagi sepeda mainnya dibebaskan. Tapi bersyarat, ya. Kita ya, mau enggak? Oh, jatuh sekali kira enggak mau. Kalau kamu enak buat pondok aja. Yang satunya siapa? Ya, Syekh Nanda. Mana Syekh Nanda? Ada enggak? Hah? Ngaji dah? Ngajar? Ngajar enggak? Hari apa sekarang ini? Senin. Kalau enggak ngajar enggak situ tapi basno itu. Nanti tak kamari, sopo tak kamari. Oh tuh. Mana? Mulai tadi malam enggak ada? Subuh ada kok. Iya, subuh ada, saya tahu. Lah subuh kemana? Enggak tahu kok. Besok diikat aja. Atau dikasih apa, kalau dia kemana bisa tahu dari HP. Woi, yang diangkringan ini. Oh, angin loh. Uculan ya. Kala inna ummi seduni ibu ingsun. Iku uftulitat nafsuha. Kala iku uftulitat iku. Mati mendadak. Opo nafsuha opo. Nyawone ummi. Kanjeng Nabi ibu saya itu. Mati mendadak aja. Mendadak meninggal. Wa uroha lan nyono sapa ingsun ing umi lautakalamat ing yento ing ojo yento lautakalamat ing lamun ngucap sapa umi tasodakot mongko sodakot sapa umi. Kanjeng Nabi ibu saya meninggal dunia mendadak, kanjeng Nabi langsung apa nyawanya tercabut mendadak. Dan saya menyangka, kalau seandainya ibu saya bisa berbicara, pasti ibu saya menginginkan untuk bersedekah. Qala fahallaha ajrun, fahallaha mongko onoto iku kadwi umi, ajrun utai pahala. Ajrun utai pahala. Inta sedektu lamun sedekah sapa ingsun. Inta sotak tu lamun sotak koso pengsun anha sangking umi. Anha sangking umi. Apakah ibu saya dapat pahala kanjeng Nabi kalau saya sotak untuk ibu saya? Kala ketika sitin kanjeng Nabi na'am. Yo, itu mutafakun aleh. Lah ini ki. Tahlilan itu dunga no mayit intine. Isini ya mek ngoten dulu. Dunga no mayit. Karu membacakan Quran untuk mayit. Karu membaca zikir. Ya toh. Karung baca, pikir terus so tako. Apa yang lain saya gitu loh. Tidak betul loh wis. Pikir so tako untuk mayit kang suti. Moco Quran, dungak no mayit. So tako karung dungak no mayit. Ini sepakat ulama. Sampai kepada mayit. Ya, so tako karung apa? Karung dungo. Nek moco Quran karung pikir lah. Ini memang yang jadi perdebatan. Apa sampai pada mayit apa tidak. Tapi ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Kalau gitu, kalau ini masalah khilafiyah dan ini cuma masalah furu'iyah, maka kita tidak boleh menyalahkan. Karena itu semuanya hasil ijtihad. Al-ijtihad la yungqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dirusak dengan ijtihad. Ya, kullu mujtahidin musibun, kata sebagian ulama. Setiap ahli ijtihad itu pasti benar. Pasti benar. Sing ijtihad ni ahli, nek kang Suryo ijtihad, ayo nggo mobil, gak iso ngeliat edor, napra, ijtihad yang keliru ini, ya kang Sur ya, ini contoh kang Sur, karena gak ahli, tapi ahli gak apa-apa, kalau Nabi radhiyallahu anhu ben gak ngantuk. Anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah. Kok penakno iki mikile. Ya, ini suarane rada kandar. Ben siarnya itu kemana mana. Anna Rasulullah iku kala ngendika sinten Rasulullah. Nanti anu Faizun. Ayo ayo kati penakno. Zun turut tok. Era ana kono benakno ben tak duru. Ono kono ngatek-ngatek mendhuwur kono tak popo kono. Turu ae lho lae ora kesiro. Kala ngendika sinten Rasulullah idza matal insan. Idza mata ing dalem nalikane mati. Sawal insanu menungso. Ing koto among kota terputus. Ing koto among kota terputus opo amaluhu, amal insan. Illa min salasin kecuali saking telu, telung perkara. Illa min salasin kecuali saking telu. Kala sodakotin rupani sodakoh jariyatin kang mengalir. Sodakoh jariyah. Kala sodakotin. Ayo, kasih jalan itu, kasih jalan. Ayo, jangan kon mengarep ya, ben gak kesirep ya. Ayo. Sodakotin. Rupani sodakoh jariyatin kang mengalir. Sodakotin rupani sodako jariyatin kang mengalir au ilmin uto ilmu yuntafa'u. Loh, ngono kan rada sangar. Yuntafa'u kang dialap manfaat apa bihi ilmin. Wes, aja gede-gede. Au ilmin uto ilmu yuntafa'u kang dialap manfaat apa bihi ilmin. Kala au ilmin uto ilmu yuntafa'u kang dialap manfaat apa bihi ilmin. Awaladin utawa anak solihin kang soleh sing muslim. Sing muslim, ora kudu soleh-soleh sing seperti itu, ndak. Pokok muslim. Yadu'u kang dungakno sapa walad soleh. Lahu marang muslim. Rawahu muslim. Rawahu ngriwayatno ing hadith. Sapa muslimun imam muslim. Ketika manusia mati, amalnya terputus, pahalanya terputus, amalnya juga terputus otomatis. Ya. Ini kalau kalau kita lihat ini yang terputus ini amal. Kalau pahala tidak, ya kan? Amalnya terputus kecuali dari tiga perkara sedekah jariyah. Sedekah jariyah sebenarnya amalnya sudah selesai dulu dilakukan. Cuma karena ini terus dimanfaatkan maka pahalanya mengalir, ya kan? Maka yang mengalir adalah pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, ilmunya sudah diajarkan, sudah selesai amalnya, cuma ilmunya terus dilaksanakan. Iya, Zak? Dilaksanakan. Nah, apa? Capek tangannya, Zak. Kok sampai lepas itu yang namanya penanya, sahki. Nomor tiga, anak yang soleh. Artinya anak yang muslim, yang mendoakan kepada orang tua. Mendoakan pada orang tua itu mendoakan secara mutlak lho yo. Yang penting doa no api. Termasuk doa no agar pahalanya ini sampai kepada mayit. Ayo kan ya doa no kan. Iya kan ya. Ora ono. Tidak ada. Tidak ada istilahnya ayat yang khusus nerang no bahwa kalau menghadiahkan pahala itu tidak sampai. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sepaham saya tidak ada. Ayat yang menerangkan bahwa pahala yang dihadiahkan kepada mayit itu enggak sampai enggak ono. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu bukan dalilnya. Yang secara nason mengatakan bahwa pahala yang dihadiahkan kepada mayit, yang didoakan agar sampai kepada mayit itu enggak sampai pada mayit. Ini bukan dalil. Makanya sama coba wa an laisa lil insani illa ma sa'a, sampean paham? Dan tiadalah bagi manusia kecuali apa yang dia amalkan. Artinya apa? Manusia itu cuma menghaki amalnya sendiri, pahalanya amalnya. Tidak bisa dia kok mengambil amalnya orang lain. Paham loh, Mbak? Paham nggak? Nah, tapi kalau orang lain memberikan pahalanya, bisa nggak? Ada larangan nggak? Duh, ngono loh, Mbak. Jadi ini gak bisa, ini dalil dikai kok yang ngerti ini. Ya bodoh, kalau sama saya ingin ngomong ini. Setiap manusia berhak untuk memperoleh apa namanya gaji dari pekerjaannya. Karena pekerjaan orang lain masuk hakmu, Cak Sur. Bukan ya. Paham, Sur? Ya. Paham nggak? Nah, itu. Kalau Kang Suti yang bekerja, terus dapat mobil, masa ini haknya Kang Sur? sama-sama bekerjanya, ya. Kang Sur dapat juga sepeda motor, Kang Sur tidak dapat mobil. Nah, apakah mobilnya Kang Suti menjadi hak Kang Sur? Bukan. Yo haknya Kang Suti. Tapi kalau seandainya Kang Suti memberikan mobil itu kepada Kang Sur, bisa enggak Kang Suti? Bisa. So mengarahkan Kang Sur. Iya kan? Ayo. Yalah, sedekah. Nah itu, maka kalau kita doakan ya Allah, ausil. Takobal wa ausil bisa. Sampaikan pahalanya ini kepada ini. Bisa. Momen dunga noai. Sampai orang yang apa jere, Allah Ta'ala diterima gak kan dunga ini kan ya. Lah ngonten itu. Yalah awaladin sholihin yadullah rawahu muslimun. Wake dalile wis lah. Babu sana innas utawi iki kuban rangno memuji muji ni manusia alal mayit ing atase mayit. Alal mayit ing atase mayit. Qala an Anasin radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Anas maru lewat sapa wong akeh bi janazatin kelawan jenazah. Melewati Kanjeng Nabi dan para sahabat. Fa asnau mongko memuji sapa wong akeh alaiha ing atase jenazah. Alaiha ing atase jenazah khairon kelawan bagus ai bi khairin. Wah iki ngeten sae mayit sae. Pakola mongko ngendika sinten annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajabat ngoten wajib apa sing wajib yo mbuh niki. Wajabat ngoten mawon. Tuma maru nuli lewat sop wong akeh di uhro kelawan jenazah kang liyo. Fa'asnau mongko memuji sop wong akeh sahabat nge. Alaiha ingatasi jenazah syaron kelawan olo. Lalu ada mayit lagi lewat digotong. Sahabat-sahabat mengatakan buruk kepada sahabat itu. Kepada sop mayit tersebut. Fa'kawalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Wajabat. Wajib, oh posing wajib ini. Faqala mongko ngendika sapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma utai nopo iku wajabat. Iku maknane wajabat. Maknane wajabat nopo Kanjeng Nabi? Yang awal wajabat, yang kedua kewajabat. Sing apik wajabat, yang buruk juga wajabat. Dalang ngendika sinten Kanjeng Nabi hadza utawi iki. Iku asna itu, iku memuji sapa sira kabeh. Iku asana itu memuji sopo siro kabe alaihi ing atasi hada. Khairon kelawan bagus. Khairon kelawan bagus. Fawajabat mongko wajib. Lahu marang hada opal jannatu surga. Orang ini engkau puji dengan kebaikan. Maka wajib baginya surga. Karena kalian sebagai saksi. Ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengatakan mayitnya bagus. Ya bagus wes bagi Allah ta'ala. Maka dia dapat surga. Wa hadza lan utawi iki iku asnaitum memuji sapa sira kabeh alaihi ing atase hadza saron kelawan keburukan fawajabat mongko wajib lahu marang hadza opo annaru neraka. Fawajabat mongko wajib lahu marang haza opo annaru neroko. Antum udawi sirokabeh iku syuhada umlohi. Iku piro-piro saksini Allah. Iku syuhada umlohi piro-piro saksini Allah. Fil ardi ing dalam bumi. Mutafakun alaih. Utai hadis iku mutafakun alaih. Ini kalian puji dengan buruk maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi Allah di bumi ini. Ya. Ketika kalian mengucapkan baik maka itu berarti disebabkan karena kalian melihat kebaikan orang tersebut. Maka dia benar-benar baik. Ketika dohirnya baik, maka batinnya insya Allah juga baik. Ketika dohirnya buruk maka insya Allah batinnya juga buruk. Karena ngoten Allah itu umumnya mengucapkan lidah manusia itu sesuai dengan keadaan orang itu. Ya ngoten lho, kecuali fitnah, ya, kecuali fitnah. Nah, wong wis mati apa gunane fitnah orang yang telah paham enggak ya? Biasanya kalau orang sudah mati itu musuh-musuh mengakui sudah. Kalau dia masih hidup enggak mau ngakui. Karena apa? dia merasa anu, kalau ngakui saya rugi. Sama saja saya dengan memuliakan dia. Tapi ini wis mati, enggak ada saingan kan? Nah, kalau enggak ada saingan, wah ini memang ini. Wah, ini wis mati baru ngomong deh. Ya. Maten biasa ini. Mereka ini ngoten biasa. Orang yang semasa itu sulit sekali untuk mengakui kehebatan orang yang semasa dengan dia. Sulit banget, sak sulit-sulit. Wangil, Pak. Mereka ini apa? Takut kalah. Sae. Takut kalah pamor. Takut kalah saing, takut kalah pamor. Jarang itu. Baru ketika mati, baru ngakui dia. Oh iya, ini memang luar biasa. Lewis mati, baru mau mengakui. Kalau mutafakun aleh. Mereka ini gak takut disaingi lagi. Tapi dia saat dulu gak mau dia. Takut orang-orang menghormati dia. Menghormati orang tersebut. Mengalah tidak menghormati dia. Kalau dia ngomong misalnya. Wah, naik basar itu. Umpomo lo untuk ruan kok di kono. Oh ngaji mulai Fatihah sampai Fatihah meneh. Iku turu. Al-Fatihah. Woi, pengantar tidur. Sing pertama, Fatihah sing terakhir mari ngaji membangunkan tidur. Iku basar yo. Eh, basar. Apa nek subuh delok nek. Basar kait logo mesti langsung Fatihah. Enak. Kaya dikipasi ngono. Padangi-tangi. Wala wa an Abil Aswad. Pun ngoten iki. Zaki tidak akan mungkin kok mau mengakui sopo saingan ini Zaki nenggede. Sopo saingan? Enggak ada. Enggak ada ya. Paling hebat sih berarti. Umpomo. Satu desa biasanya enggak mau ngaku. Sesama tokoh biasanya. Enggak mau mengakui. Sesama tokoh. Sama tokoh besar. Sama tokoh besar. Presiden dan mantan presiden umpama. Jarang ini muji, wah hebat. Jarang itu, jarang. Pasti ngeritik biasanya, ya. Kritik. Cito ketua PMI. Ini cita. Turun, Mbak. Oh, gak tangi, Mbak. Terus dikulai, Mbak. Pak Wahid. Ada ketua. Nek, istilahnya, cara apa ini? Dimisioner siapa sejurungi bawah itu ajis wih tapi ini rukun-rukun aja bang luri oh no apa kok rukun ini haro biasanya serang-serang ya. Saling serang biasanya wah akan saya buktikan puasa lebih baik daripada ajis itu simbah wahid dan bawah itu tidak akan pernah mau mengakui apapun yang telah dirintis oleh sebelumnya dan kadang gak mau untuk melanjutkan rintisannya gak mau karena dianggap dia nanti jiplak. Wah ini bukan inisiatif saya, gak mau. Saya harus dong. Ah ini gak api. Ini api dilanjut no. Nah elek baru dirubah. Itu caranya. Jangan kabeh-kabeh pokok ganti dirubah. Pokok ganti dirubah. Yang baik dilanjutkan. Kadang-kadang ngerubah itu meh jeneng itu. Dan ini bodoh harus yang bihin. Mutafakun aneh. Kala engko baru nek wis mati, baru mau mengakui wis. Nek Mewahid mati misalnya, wong baru ngakui, wah Mewahid itu jane hebat jane. Oh, kok gak biyen-biyen kowe ngomong kan. Kok baru nek wis mati ngomong. Perkara apa nek Mewahid wis mati tidak dianggap sebagai saingan. Lha niku wis gak membahayakan untuk karirnya bagi dia lho ya, bagi dia. Kala Wan Abil Aswad kalau ngerti kau senen Abul Aswad dan itu banyak terjadi yang demikian. Kalau memuji setelah mati itu paling mudah itu. Kalau memuji sebelum dia mati itu yang paling sulit. Yaitu watak manusia. Al Muasir la Yunasir. Kalau Wan Abil Aswad kalau ngerti kau senen Abil Aswad kau tim tu teko sapa ing sun al Madinah ta ing Madinah. Saya datang ke Madinah. Fajalas tu. Moga lunggu sapa ingsun ila Umar bin Al-Khattab marang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat moga lewat bihim kelawan iku jenenge Umar lan sahabat lintune. Apa jenazah dan jenazah. Fa usniya. Kala pesaman jenazah apa jenazah? Jenazah ya. Kala fa usniya ala sahibiha khairan. Fa usniya. Cek temriki berarti famarot bihim opo jenazatun opo keranda, ya. Yeah. Keranda mana nih? Kena diwaca jenazah mawon. Opo jenazatun opo keranda. Wa udniya mongko dipuji sapa ala sahibiha. Ing atase wong kang duweni keranda, mayite berarti. Wa udniya mongko den puji sapa ala sahibiha. Ing atase wong kang duweni keranda khairon kelawan bagus. Fakola mongko ngucap sapa Umar wajabat. Ing ucapan wajabat persis padha karo sing dawuhna Kanjeng Nabi. Kene sing nyeritano ya Umar ta. Suma muro nuli den lewat no opo bi uhro janaz opo keranda kang liyo. Suma muro nuli den lewat no opo bi uhro jana opo keranda kang liyo. Fausnia moko den puji sopo ala sohibiha. Ingatasi wong kang duweni keranda khairan kelawan bagus. Fakala moko ngendiko sopo Umar wajabat ing ucapan wajabat. Suma muro nuli den lewat no opo bisa lisati opo jenazah keranda kangkabing telu fausnia mongko den puji sopo ala sohibiha ingatasi wong kang duweni keranda saron kelawan buruk. Bagala mongko ngucap sopo Umar wajabat ing ucapan wajabat. Kau langitiko sopo Abdul Aswad fakultu mongko ngucap sopo ingsun wamalan ute opo iku wajabat maknani wajabat. Wamalan utawi opo iku wajabat maknane wajabat ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, apa maknanya wajabat? Kala ngendika sinten Umar, kultu ngucap sapa ingsun. Kamagola kaya oleh ngendika sinten Annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimun utawi endi-endine ayuma muslimin kok muslimun. Utawi endi-endine wong Islam. Syahida kang nyekseni lahu marang muslim. Sopo arbaatun wong papat. Wong papat mean nggih. Bi khairin kelawan kebagusan. Adkholahumullah. Adkholahu iku nglebokno ing muslim. Iku nglebokno sinten. Kala iku nglebokno ing muslim sinten Allah al-jannata ing surga. Barang siapa orang Islam yang disaksikan baginya kebaikan oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya surga. Kok saksekno rek? Makane nang jodi saksekno. Bapak Ibu, ini hadirian saya ini baik apa buruk? Terlambat. Buruk. Oh, terlambat toh. Baik, ngoten semua ya. Ah niku. Nek sing nyekno wong papat wae masuk surga. Makane disekno terus. Bapak Ibu, ini jenazah ini jenazahna Kang Sur, baik apa buruk? Baik. Cuma satu kesalahannya dulu. Cuma satu ya Allah. Baik dia ya Allah secara umum ya wis surga. Ngono kan wis. Qala fakulna wa thalathatun. Wakulna mongko ngucap sapa kita wa salah satu lan tiga Kanjeng Nabi terus pundi nek sing nyekseni tiga Kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi wa salah satu lan apa telu ai wa man syahida lahu salah satu bi khairin adkhalahum dhul jannah. Yo tiga juga masuk, tiga juga masuk. Wakulna mongko ngucap sapa kita wa tsanani lan kalih Kanjeng Nabi, bagaimana kalau dia yang menyaksikan adalah dua orang Kanjeng Nabi dengan baik, apakah dia dimasukkan surga? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi wasnani lan luru. Ai wa man syahida lahu itsnani bi khairin adkhalahumullahul jannah. Tsumma lam nas'alhu nuli ora takon sapa kita ing Kanjeng Nabi anil wahidi saking wong siji. Kala anil wahidi saking wong siji, lalu kita enggak tanya lagi. Dan sepundi Kanjeng Nabi kalau seandainya yang bersaksi dengan kebaikan bagi mayat cuma satu orang, apakah juga dapat surga? Mungkin nek ditanya Kanjeng Nabi yo jawab, ya na'am al-wahid ngoten niku. Tapi ngeten iki kok Kanjeng Nabi gak ditakon ya ampun jenengan gak perlu ngias-ngiasno. Mulai mau nek dijawab Kanjeng Nabi mesti iya. Berarti kok jane nek ditakon sisi yo mesti iya ngoten niku. Mboten, ini tidak ada tempat bagi akal untuk melakukan ijtihad. Karena ini masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. yang cuma diketahui oleh Allah dan Kanjeng Nabi, sehingga la majala lil ijtihad wal ra'yi fi, tidak ada ruang bagi ijtihad dan bagi pendapat di dalam masalah ini. Qala rawahu ngriwatnaken ing hadis sapa al Bukhari, Imam Bukhari, wallahu alam. Ya rabbana adarafna bi anna naqdarafna wa anna